السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث هما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين كمسلمات يا سهرمتي، Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala allati bi ni'matihi tatimmu shalihat, yang dengan kenikmatan dari Allah segala kenikmatan menjadi sempurna, dan termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar adalah bimbingan Al-Qur'an was sunnah. Allah turunkan Al-Qur'an dan lalu Allah utus rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami, kata Allah, yang akan menjaganya. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, manusia selalu di dalam bimbingan Quran was sunnah, selalu terbimbing dengan kitabullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Hanya saja masalahnya ada yang mau dibimbing dan ada yang tidak mau. Allah berikan kenikmatan itu kepada seluruh manusia, tetapi sebagian mereka menerima kenikmatan tersebut dan sebagian mereka menolak. Maka mereka lah yang menolak adalah orang-orang yang kufur nikmat, orang yang ingkar, mengingkari kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Padahal Allah berikan bimbingan syariat di dalam Quran dan Sunnah, semuanya untuk kebaikan mereka. Ma uridu min rizqin, ma uridu minhum min rizqin, wa ma uridu an yut'imun, kata Allah. Aku tidak butuh dari mereka untuk memberikan rizki kepadaku, dan aku tidak butuh dari mereka untuk memberi makan aku, kata Allah. Berarti turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW untuk seluruh manusia, turunnya aturan-aturan syariat halal dan haram, semuanya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Allah menyatakan dengan tegas, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak butuh diberi makan, enggak butuh diberi rizki. Berarti Allah berikan itu sebagai rahmat, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka siapa yang menerimanya dan mensyukuri nikmat tersebut, maka mereka lah orang-orang yang akan berbahagia. Adapun mereka yang kufur nikmat, mengingkari kenikmatan Allah berikan pada mereka, maka mereka lah orang yang sengsara. Allah SWT menyatakan dalam ayatnya, dalam surat Taha, di awal ayat, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kata Allah, kami tidak turunkan atasmu Al-Quran litashqa, tidak menurunkan Al-Quran kepada kalian untuk kalian sengsara. Tidak. Allah tidak ingin menyiksa kamu dengan aturan-aturan yang susah. Allah tidak ingin menyusahkan kamu dengan berbagai macam aturan-aturan yang memberatkan. Tidak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sekesanggupannya. Kalau dia tidak sanggup uzur, maka dimaklumi oleh Allah SWT. Allah SWT memberikan kepadanya ampunan dan maafnya. Karena Allah arhamar rahimin. Subhanallah. Demikian Allah SWT penyayang, memberikan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita, memberikan aturan-aturan untuk kepentingan kita sendiri, dan kemudian Allah berikan sesuatu yang pas untuk kita. Maka sungguh sekali lagi, mereka yang mengingkarinya adalah orang-orang yang tidak syukur dan tidak kenal Allah SWT. Adapun mereka yang menerimanya, maka mereka lah orang-orang yang muslimin, mustaslimin, orang yang tunduk, orang yang menyerah, orang yang memang sadar penuh kalau Allah SWT memang yang memiliki dirinya. Allah SWT memiliki kita semuanya. Maka orang yang sadar tadi merasa, aku milik Allah, maka layak diatur oleh Allah. Aku milik Allah, maka sangat pantas aku menghambakan diri kepadanya, memperbudak diriku kepadanya. Fanafidina azakumullah. Maka mereka-mereka yang menerima kenikmatan ini adalah al-aqilun, orang yang berakal, orang yang cerdas. Adapun mereka yang menolaknya, berarti mereka orang yang jahilun, orang yang bodoh. Diberi kebaikan, menolak. Diberi kenikmatan, mengingkari. Ini fanafidina azakumullah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Maka manusia terbagi menjadi orang-orang yang berakal dan orang-orang yang tidak berakal. Dan mereka orang-orang kafir disebut oleh Allah SWT amwatun ghairu ahya. Mereka mati, mereka tidak hidup. Padahal mereka berjalan di muka bumi dan berupaya dengan upaya-upaya kemanusiaan. Tetapi Allah katakan mereka amwat. Naam, karena hati-hati mereka mati. Hati-hati mereka mayit. Adapun hati-hati kaum mukminin, mereka dalam keadaan hidup, dalam keadaan terang, dalam keadaan sadar betul siapa penciptanya, siapa yang berizki kepadanya, dan siapa yang layak untuk dia memperbudak dirinya. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, kata Allah, dan Allah SWT mengumumkan, wa ta'adzana rabbukum, dan ketika Allah mengumumkan satu pengumuman penting, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukur kami akan tambah. Artinya siapa yang bersyukur kepadanya dengan kenikmatan, maka Allah tambah kenikmatan. Siapa yang mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya dari rezeki, maka Allah tambah barakah rezekinya. Maka mereka yang menerima keislaman ini, tentunya mereka akan diberi oleh Allah SWT tambahan bimbingan hidayah. Apakah ada tambahan selain Islam? Bukan itu maknanya. Maknanya dia akan terbimbing dengan ilmu yang bertambah, bertambah, bertambah. Walaupun kita kaum muslimin, sama-sama kaum muslimin, tetapi ilmu kita tentang Islam tatafawat. Ilmu kita tentang Islam berbeda-beda. Ada yang baru mengetahui sebagian kecilnya, ada yang sebagian besarnya, ada yang separohnya, ada yang sudah jelas bagi dia, gamblang. Ini semua berbeda-beda. Dan tentunya siapa mensyukuri kenikmatan Allah, Allah SWT akan tambah lagi semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Rasulullah SAW meninggalkan ajaran Islam ini dalam keadaan jelas. Tarattukum ala mahajatin bayda. Lailuha kana hariha sawa. Kata Nabi, aku tinggalkan kalian di jalan yang putih bersih, terang benderang. Malamnya seperti siangnya. La yazighu anha ba'di illa halik. Hanya saja siapa yang menyelisihi jalan ini, kecuali pasti akan binasa. Ikhwan ibn a'azakum wa kumusim yang saya hormati. Berarti mereka-mereka yang dalam keadaan binasa, dalam keadaan sesat, dalam keadaan kufur. Sesungguhnya mereka dalam keadaan dia sendiri yang tidak mau dibimbing. Dia sendiri yang tidak mau menerima kenikmatan hidayah. Dia sendiri yang tidak mau untuk menerima apa yang Allah ajarkan kepadanya agar dia selamat. Maka dikatakan wala yalumanna illa nafsah. Jangan cerca kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri ketika mereka diazab yaumul qiyamah. Ketika mereka diazab di dalam api neraka, maka mereka tidak memiliki ucapan lain. Ketika dikatakan alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Maka dia hanya menyatakan qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, fakadzabna, tapi kami yang mendustakan. Tapi kami yang mengingkari. Sanibina hazakumullah. Maka Allah katakan pada mereka, duku azab an-nar. Silakan rasakan azab Allah SWT. Maka di dunia, Allah SWT memberikan peringatan-peringatan yang kecil sebelum peringatan-peringatan yang besar. Walayudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami akan rasakan pada mereka azab-azab kecil di dunia ini sebelum azab yang besar nanti. Ta'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali. Berarti azabnya di dunia ini, musibah-musibah, bencana-bencana, itu pun rahmat dari Allah SWT. Rahmat bukan dalam bentuk penyiksaannya, rahmat dalam bentuk mengingatkan. Karena Allah menyatakan, wala nudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kami berikan azab yang ringan sebelum azab yang berat. Seberat-beratnya azab dunia tetap ringan. Dibandingkan dengan azab jahannam. Dibandingkan dengan azab nar. Azab neraka yang na'udzubillah. Yang paling ringannya. Kakinya menyentuh rompa dari neraka. Ubun-ubunnya mendidih. Itu yang paling ringan. Khunibnina azakullakum muslimi yang saya hormati. Maka Allah peringatkan satu kali, dua kali, tiga kali. Barangkali mau taubat. Barangkali dia mau berhenti dari dosa-dosanya. Barangkali dia mau sadar dari kesesatannya. Mau kembali kepada tauhid wa sunnah. Maka kita mendapatkan satu lagi. Setelah syukur, yang kedua sabar terhadap ujian. Qul inna a'udzubikumullah. Ketika kita dalam keadaan sabar menghadapi berbagai macam liku-liku hidup. Sekian banyak perjalanan ini. Dan yang namanya dunia jangan kamu harapkan mulus terus. Mustahil. Tidak mungkin. Yang namanya dunia kata Allah. Wa kadzalika. Demikianlah kami pergilirkan. Kami pergilirkan artinya kadang si fulan yang lagi di atas, si fulan jatuh di bawah. Kadang-kadang si yang ini naik ke atas, yang ini malah yang jatuh. Dan begitulah keadaan manusia. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Keadaan dunia kadang baik, kadang jelek. Keadaan dunia kadang dia beruntung, kadang dia buntung. Kadang dia dalam keadaan susah. Keadaan dunia kadang dia dalam keadaan lapang hati, masya Allah gembira. Kadang sempit hati, sedih. Dan itu keadaan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan alif lam mim ahasiban nasu an yusrafu ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, kata Allah, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Wa laqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sabaru sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Wa laqad fatana alladziina min qabl. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu, dan Allah pasti akan tahu siapa yang sadaqu, siapa yang jujur imannya, dan siapa yang berdusta. Wa la ya'lamanna al-kadzibiin, dan Allah pasti tahu siapa yang dusta. Dengan apa? Dengan fitnah, dengan ujian. Hasiban nas an yusrafu ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji? Maknanya pasti akan diuji mengatakan kami beriman. Mana buktinya? Allah persaksikan di hadapan manusia, dan Allah maha tahu Apakah mereka jujur atau mereka dusta dengan keimanannya, Allah tahu. Tetapi Allah buktikan kepada manusia, lihat orang ini. Apakah dia mukmin sadiq? Atau dia kadzib munafiq? Apakah dia jujur menyatakan kami beriman? Atau dia hanya ikut-ikutan setengah-setengah? Kaum muslimin yang saya hormati. Di antara mereka memang ada yang setengah-setengah. Yang Allah juluki dalam ayatnya, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ala harfin. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah, makna harfin adalah tarfin. Di antara manusia ada yang beribadah di ujungnya saja, di tarfnya saja. Apa selanjutnya ayat tadi? Fa in asabahu khairun nutma'anna bih. Kalau dia dapat kebaikan, tenang. Di situ terus. Wa in asabahu fitnatun qalaba ala wajhi. Ketika ditimpa ujian berat, in qalaba ala wajhi, dia berpaling, meninggalkan keislaman tadi. Khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti ini rugi dunia, rugi akhirat, kata Allah. Dzalika huwal khusranul mubin, dan itu adalah kerugian yang sangat nyata. Kerugian yang sangat jelas. Rugi dunia, rugi akhirat. Enggak ada kerugian yang lebih besar dari itu. Sebagian manusia rugi di dunianya. Enggak sempat melaksanakan ini, enggak sempat dapat itu, enggak sempat menikmati yang ini, enggak sempat menikmati yang itu. Tetapi dia selamat. Artinya selamat tidak sesat. Dia mendapatkan dari Allah rahmat dan mendapatkan jannah. Maka surga itu mengalahkan seluruh dunia dan seisinya. Bahkan kata Imam Nawawi, qatrah, setetes dari surga mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Maka kerugian tadi kecil. Tetapi kalau sudah rugi akhirat, tidak bisa dibandingkan. Dia bernikmat-nikmat di dunia seumur hidupnya. Berlezat-lezat dengan dunia seumur hidupnya. Sampai ketika dia mati su'ul khatimah. Mati yang jelek, mati yang su. Dan kemudian diazab oleh Allah di kuburnya. Diazab di akhiratnya. Baik, kenikmatan dunia tadi dibandingkan dengan azabullah yaumul qiyamah. Seberapa? Apa bandingnya? Ketika ditanya di neraka, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Dia menyatakan, la. Aku enggak pernah merasakan kenikmatan qat. Aku gak pernah merasakan kelezatan sama sekali. Karena gak ada nilainya. Dengan satu celupan saja dalam api neraka, kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia menyatakan, tidak. Hilang semua kenikmatan dunia dengan satu celupan dalam api neraka. Dalam satu celupan. Bagaimana kalau kira-kira khalidina fiha, kekal di dalamnya, atau sekian lama, fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Di hari yang satu harinya 50,000 tahun. Maka demikianlah yang dikatakan seorang mukmin yang shadiq, yang jujur, pasti dia akan sabar. Kekurangan harta, sabar. Kekurangan nyawa, si fulan sahabatnya meninggal, kakaknya atau adiknya atau anaknya atau istrinya atau bapaknya atau ibunya. Ini nafs sabar. Karena firman Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia. Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia di dunia ini. Di dunia dijuluki dengan darul ibtila, tempat ujian. Maka kalau kemudian kita keliru, kita tergelincir, kita salah, cepat istighfar. Cepat taubat, cepat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar pada tempatnya. Di mana letaknya sabar? Sabar ketika mendapatkan ujian-ujian berat, musibah-musibah, sesuatu yang memberatkan, yang menyakitkan, yang menyempitkan dada, maka di situ sabar. Tetaplah engkau ala sunnah, ala tauhid. Tetaplah di atas Islam. Tetaplah di atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dosa, jangan disabari. Kamu taubat, sabar. Oh, ini jahil berarti. Kamu berbuat dosa sampai kapan mau taubat? Sabar ya akhi. Fanaqina azakumullah, berarti dia meletakkan sabar tidak pada tempatnya. Giliran dia dalam keadaan mendapatkan musibah-musibah, tidak sabar. Ketika dia berbuat dosa, cepat kamu taubat, cepat kamu taubat. Jawabannya sabar. Ikhwan bin Azzaqumullah, tiga perkara yang dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan dan juga Syekh Muhammad bin Wahab adalah unwanus sa'adah. Unwanus sa'adah artinya tanda-tanda kebahagiaan. Seorang akan mendapatkan kebahagiaan kalau memiliki tiga. Idza u'tiya syakar, wa idza tuliya sabar, wa idza aznaba istaghfar. Wa idza aznaba istaghfar. Saya ulangi. Idza u'tiya syakar, kalau diberi syukur. Kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan, syukur. Wa idza tuliya, dan kalau diuji dengan ujian-ujian, sabar. Dan yang ketiga, wa idza aznaba, dan kalau berdosa, istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau tiga ini ada pada kita, insyaallah kita akan bahagia, tenteram keadaan bagaimanapun. Keadaan cukup ataupun keadaan kurang, keadaan kaya atau keadaan miskin, keadaan dalam keadaan banyak problem ataupun sedikit ataupun kaya apa keadaannya, tetap dia bahagia. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang sehat, memiliki hati yang lapang, memiliki hati yang mutawakkil Allah, yang bergantung pada Allah, bertawakal pada Allah. Dia tidak peduli apakah keadaannya baik ataupun jelek. Kalau baik disyukuri, kalau jelek disabari, kalau tergelincir istighfar. Cepat-cepat minta ampun, kembali pada Allah. Cepat-cepat berhenti dari dosanya dan cepat minta ampun pada Allah SWT. Ikhwan fillah na'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala memang akan menguji dengan berbagai macam ujian-ujian yang seringkali kita kadang kalah, kadang menang. Kalau menang itu artinya istiqamah, tetap di atas aturan Allah Subhanahu wa taala walaupun berat. Dan ketika kalah, nasallahu salam al afiyah, adalah kita akhirnya ngalah mengikuti keadaan kemudian berbuat dosa. Wah, kalau begini saya enggak bisa. Kalau saya terus di atas sunnah, tambah berat saya. Terpaksa ditinggalkan. Berarti dia orang yang kalah. Saat itu dia ketika meninggalkannya, perkara-perkara yang sunnah mungkin cuma turun iman. Tetapi kalau ditinggalkannya perkara wajib, dia sudah terkena dosa. Dia sudah terkena ancaman-ancaman azab. Maka cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang istihbab saja, yang tidak wajib, hanya merupakan anjuran atau sunnah, itu pun menurunkan iman itu sudah azim, sudah berat. Kita harus menjaga agar iman kita selalu naik. Jangan iman kita kemudian merosot, turun, dan seterusnya. Apalagi kalau sampai dosa, kalau sampai ditinggalkannya adalah perkara wajib, maka dia terancam dengan ancaman azab. Cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula ujian dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau ujian dari musuh ini yang repot, walaupun kita dalam keadaan sudah berpegang teguh dengan apa yang kita yakini sebagai hak, qala Allah, qala Rasul. Ini adalah apa yang kita dapatkan dari para sahabat dan tabi'in, wa tabi'ihim, dan pengikut mereka dan para a'immah. Tetapi musuh mengancam. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin, yang saling membisikkan ucapan-ucapan yang dirangkai indah tetapi menyesatkan, tetapi menipu. Sehingga ketika kita sudah ikhlas ingin berbuat baik, tiba-tiba datang seseorang, kamu pengen baik, ini baik. Mana? Ini. Apa buktinya? Ini kan bukankah berarti. Kata-katanya indah, kamu berpikir iya, kayaknya benar. Tapi dia tidak membawa dalil, tidak membawa ayat, tidak membawa hadis. Hanya dengan sesuatu logika-logika mereka sendiri. Hati-hati. Ini zukhrufal qawli ghurura. Bagaimana kita menyadarinya? Menyadarinya adalah kita tetap di atas Quran dan Sunnah, walaupun kata-kata itu indah, tetap kita tanya, apa dalilnya? Karena kadang-kadang di otak kita kayaknya bagus, ternyata menyelisihi kitab sunnah. Kadang-kadang di pikiran kita sepertinya masya Allah indah sekali, tetapi ternyata dia menyelisihi qala Allah wa qala Rasul, menyelisihi salaf, menyelisihi para sahabat. Maka ini tetap ditinggalkan. Kata para ulama, kadang-kadang tata tarak, kadang-kadang terpikir di benak kita satu perkara yang baik, yang bagus. Tetapi kata beliau, la aqbaluha illa bi syahidain, tetapi aku tidak mau menerimanya illa bi syahidaini adlain, kecuali dengan dua saksi yang adil, Al-Qur'an was sunnah. Lihat ikhwan fillah azakumullah, terbetik perkara yang bagus. Kayaknya kalau begini bagus, kayaknya kalau begitu bagus, sepertinya kalau kita pakai cara ibadah begini akan bagus. Terpikir. Tetapi la aqbaluha, aku enggak menerimanya illa bi syahidaini adlain, kecuali dengan dua saksi yang adil, yaitu Al-Qur'an was sunnah. Dicocokkan dengan Quran dan sunnah. Kalau ternyata bertentangan dengan Quran dan sunnah, tidak mencocoki keduanya atau tidak mencocoki salah satunya, maka tinggalkan. Fahadha min wasawisi syaitan. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa yang namanya ilmu, maqala qala Allah wa qala Rasul, wa ma siwa dzalik fa wasawisi syaitan. Yang namanya ilmu agama, ya dari Quran dan sunnah. Adapun selain itu, maka itu bisikan-bisikan syaitan. Kadang-kadang syaitan yang tidak nyata, tidak terlihat, tapi ada, terpetik di kepala, dibisikkan oleh syaitan. Kadang-kadang dari syaitan dalam bentuk yang nyata, yaitu manusia-manusia yang memang sudah menjadi syaitan, ingin menyesatkan manusia, membuat tipuan-tipuan, kalimat-kalimat yang menipu, dan sebagainya. Ini yang dikatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, demikianlah kami jadikan bagi setiap rasul musuh-musuhnya. Syaitinal insi wal jin. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Dari kalangan jin membisikkan tadi, tiba-tiba terbetik kayaknya ini bagus, hati-hati. Jangan diterima kecuali dengan dua saksi tadi, Quran wa sunnah. Kadang-kadang dari seseorang yang berbicara, ini orang yang sesat, orang yang menyimpang, yang mengajarkan berbagai macam kesesatan dengan logikanya, jangan kita terima kecuali bisa hidayahnya adlain, dengan dua saksi yang adil. Kadang-kadang musuh tadi tidak hanya menyerangnya dalam bentuk tipuan-tipuan. Kadang-kadang menyerangnya dalam bentuk serangan fisik. Walaupun kita jarang melihat hari ini, masya Allah, tetapi pernah terjadi. Di masa-masa para sahabat dan para tabi'in, mereka menyerangnya, memeranginya dengan pedang-pedang mereka, sehingga tertumpah darah kaum muslimin dalam jihad fisabilillah. Melawan siapa? Melawan syaitan al-insi wal jin. Melawan syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia, yaitu dari kalangan musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang sesat, orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, bahkan menentangnya. Ini juga berat. Kadang-kadang dalam bentuk yang ya'umul balwa, perang besar menyeluruh, kadang-kadang serangan-serangan dalam bentuk pribadi. Si fulan diperlakukan dengan sakit oleh si fulan. Kenapa? Karena dia berpegang dengan sunnah. Tiba-tiba melihat anaknya bagus, santri, bapaknya malah bingung. Ini terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dia mengaku muslim bapaknya. Ada apa kamu berpegang dengan perkara seperti itu? Pak, ini ayat, ini hadis. Mudah enggak ada ayatnya, ada hadis. Kemudian dipaksa harus melepas jilbabnya, dipaksa harus melepas segala pakaian-pakaian keislamannya, dicambuk dia, diusir dia. Ini fisik. Sabar. Apa sabarnya? Istiqamah. Wal istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah aziz, kata para ulama. Al-aziz maknanya bukan hanya mulia, tapi tinggi dan susah dicapai. Kalimat aziz maknanya tinggi, mulia. Tetapi juga maknanya adalah susah dicapai. Aziz, tinggi di atas. Tidak mendapatkannya kecuali orang yang dibimbing oleh Allah SWT. Tidak akan bisa mencapai istiqamah kecuali mereka-mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, tiga perkara tadi harus kita pegang, insyaallah kita akan berbahagia. kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala qulub, hati-hati yang hidup. Hati-hati yang betul-betul hidup. Apa maknanya hidup? Kalau badan hidup, melihat ini bahaya tahu, melihat ini tidak bahaya tahu, ini akan mendapatkan kebaikan tahu. Itu kan manusia hidup. Kalau dekatkan api kepadanya, otomatis mundur dia, takut. Itu hidup. Tapi kalau bangkai, orang mati, dekatkan api kepadanya, apa yang terjadi? Ya dia gak peduli. Sampai terbakar pun dia gak peduli. Mayit. Demikian pula hati yang mati dengan dosa, tidak terasa apa-apa. Terbiasa. Tidak merasa panas, tidak merasa sakit. Dengan dosa. Tetapi kalau hati yang hidup, sedikit dosa saja, bahkan bukan perkara dosa, perkara yang dia dimaafkan, yaitu terlambat sholat berjamaah, sedihnya bukan main, terasa gelisah, saya gak mendapatkan sholat subuh, saya gak mendapatkan jamaah subuh, padahal ya namanya orang tidak sengaja, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi karena qalbul hayy, hati yang hidup, dia merasa di hatinya ada sesuatu, saya harus tebusnya dengan amalan yang saleh. Maka dia beramal dengan amalan saleh, lebih rajin lagi besoknya. Ini qalb qulub hayya, hati yang hidup. Tapi qalbul mayyit, hati yang mati, tidak peduli. Dalam keadaan dia sudah bergelimang dosa, enggak merasa apa-apa. Sampai dalam keadaan jatuh ke dalam kekufuran, juga tidak merasa apa-apa. Ciri kedua, kehidupan dan kematian adalah kalau diajak bicara, paham. Hidup. Tetapi kalau mayit, kamu katakan minggir, minggir, ya diam aja dia. Minggir, kami ini bahaya. Diam aja. Enggak peduli sama ucapanmu, nasihatmu. Itu mayit. Maka hati-hati yang hidup. Demikian pula, kalau diajak bicara, hati-hati. Ini akan mendapatkan azab. Paham. Ya'tabir, mengambil izrah. Tetapi qulubul mayyitah, na'udzubillah, hati-hati yang mati, kamu berikan peringatan ataupun tidak kamu berikan peringatan, sawa'un 'alaihim, sama atas mereka. A'andartahum am lam tundirhum. Sama bagi mereka, kamu beri peringatan mereka ataupun kamu tidak beri peringatan mereka, sawa'un 'alaihim, sama atas mereka. Kenapa qulubuhum mayyitah? Hati-hati mereka mati. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, satu, kalau diberi oleh Allah kebaikan-kebaikan syukuri. Kedua, kalau diberi kesusahan-kesusahan oleh Allah, sabari. Dan ketiga, kalau tergelincir, berbuat dosa, keliru, salah, maka segera bertobat pada Allah dengan cepat. Dengan segera, jangan menunda-nunda. Jangan sampai kita berlama-lama dalam dosa, karena Allah SWT selalu memberikan bimbingan-bimbingan agar kita cepat berbuat baik. Apa dalilnya? Apakah ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan? Taubat itu kebaikan. Berlomba-lomba, segera, bercepat-cepat untuk bertaubat. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Sari'u, bersegeralah. Ila maghfiratin min Allah. Segeralah kalian berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah untuk mendapatkan ampunan. Dengan apa? Ya dengan bertaubat cepat-cepat. Dengan beribadah, beramal saleh, dan termasuk taubat adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh orang yang berbuat dosa. Apalagi masalah jannah. Apa kata Allah? Masalah surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah hendaklah orang-orang berlomba-lomba, falyatana fasil mutanafisun, hendaklah mereka bersaing berlomba. Semuanya menganjurkan untuk cepat. Dan yang lebih khusus lagi adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubatu, sesungguhnya yang namanya taubat. Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin, tsumma yatubuna min qarib. Saya ulangi. Sesungguhnya yang namanya taubat, ampunan dari Allah adalah untuk mereka-mereka. Lilladzina ya'maluna as-su', untuk mereka yang melakukan kejelekan-kejelekan dalam keadaan dia jahil, ثم يتوبون من قريب. Kemudian dia bertaubat dengan segera. Bertaubat dengan segera. Ya, ini tidak ditunda-tunda. Ini juga sama. Min qarib maknanya untuk segera bertaubat. Jangan nanti. Ketika masih muda nanti kalau sudah tua taubatnya. Ketika tua nanti saya masih begini. Bahkan sebagian tua-tua keladi semakin tua semakin jadi nasallahu alaihi wasallam. La wallah. Segera begitu kita mendengar bahwa ini salah, itu dosa, hentikan. Bertobat kepada Allah dan beramal dengan amal yang saleh. Ini yang dikatakan istijabah, menerima nasihat dan kemudian segera beramal. Wassalatu taufiq wal hidayah. Wassalamu ala asya. Subhanakallah wa bihamdika shallallahu la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Selebihnya bisa dengan pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Ummul Kitab, disebut dengan induk kitab karena kandungan yang dalamnya masya Allah betul-betul induk, yaitu surat Al-Fatihah, yang dianjurkan bahkan diperintahkan dengan wajib untuk pembacanya sebagai rukun dari rukun-rukun salat, yaitu Al-Fatihah, dan setiap rakaat kita diwajibkan membacanya sebagai rukun. Di dalamnya ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in didahulukan maf'ulnya, objeknya, sebelum fi'ilnya. Kata para ahli tafsir, yufidu takhsis, menunjukkan pengkhususan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah aku beribadah dan kepadamulah aku meminta pertolongan. Maka di sini diperintahkan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan dua, dengan ibadah hanya kepada Allah dan dengan isti'anah meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena kita manusia beriman, kaum muslimin beriman dengan yakin kalau kita pun berupaya dalam keadaan Allah tidak menghendaki, enggak akan terjadi. Upaya kita akan gagal kalau Allah tidak menghendaki. Maka ketika kita berupaya harus diiringi isti'anah, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha beribadah pada Allah, tetapi harus diiringi dengan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku meminta pertolongan kepada-Mu. Karena kami sadar bahwa kami berupaya bagaimanapun kalau Engkau tidak kehendaki enggak terjadi. Ini qulana a'azakumullah. Berarti seorang beriman harus memiliki dua perkara. Upaya dan berdoa. Sebagian mereka hanya menyatakan yang penting upaya. Doa, enggak doa, kalau kita upaya akan berhasil. Ini sesat dia. Qadariyah yang menganggap bahwa Allah tidak menentukan, tidak menakdirkan. Yang penting usaha kita. Sebaliknya, ada yang doa, enggak berupaya. Ini juga salah. Karena berapa ayat, berapa hadis yang menyebutkan tentang beribadahlah, berupayalah. Sehingga dengan dua kalimat ini, masya Allah, kita mendapatkan tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, dan juga kita mendapatkan dua perkara tadi. Hendaklah kita mengiringi usaha kita dengan isti'anah, dengan meminta pertolongan. Adapun yang ditanyakan tadi permasalahan seorang mestinya beribadah pada Allah kemudian baru minta. Jangan minta ketika dikasih baru beribadah. Qanibna azakumullah. Ini yang kedua adalah orang-orang yang dalam keadaan dia tidak ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tergantung. Dan ini sama dengan ayat yang tadi, ya'budullaha ala harfin. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, di antara manusia yang beribadah pada Allah di ujungnya saja. Yang penting masih muslimlah. Kalau baik, tenang dia, terus sholat, terus ibadah. Tapi kalau enggak dikasih, mundur. Ah, enggak usahlah. Selamat. Saya enggak dapat apa-apa. Qanibina azakumullah. Padahal sudah kita katakan, Allah janjikan akhirat. Adapun dunia, kadang Allah beri, kadang tidak Allah beri. Tidak bisa jadi ukuran. Kalau orang baik diberi, kalau orang jelek enggak diberi. Tidak. Dunia enggak begitu. Kalau akhirat, na'am. Orang yang mukmin shadiq yang diberi jannah, diberi surga, sedangkan orang yang sesat, orang yang kufur, orang yang kadzab atau mukadzib, orang yang mendustakan agama, maka mereka finnar. Enggak dikasih surga sedikit pun. Tapi di dunia, orang kafir dapat rezeki. Orang yang fajir dapat keuntungan. Kadang-kadang dapat kelezatan. Bahkan orang yang beriman sebaliknya, ada yang miskin, ada yang sampai sengsara. Qanibina azakumullah, bahkan Nabiullah Ayyub alaihi salam, betapa sengsaranya hidup dunianya. Tetapi yang namanya dunia memang kita pahami, kita sadari. La tusawi janaha ba'udah, tidak mengimbangi sayap nyamuk sedikit pun. Kalau saja ada nilainya, sesayap nyamuk saja, kata Nabi, tidak akan diberikan pada orang kafir syurbatama, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Kalau ada nilainya. Tapi karena tidak ada nilainya, Allah berikan pada orang kafir, pada orang mukmin, Allah berikan pada orang baik, pada orang jelek, Allah berikan pada siapa saja. Sehingga jangan ibadah kita tergantung dengan dikasih atau tidak dikasih. Dunia. Ya. Kalau dikasih, syukuri. Enggak dikasih, sabari. Itu dunia. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Ada pertanyaannya? Cepat-cepat istighfar. Iya. Cepat-cepat istighfar. Nah. Khamilin a'azakumullah. Masalah korupsi ini, subhanallah, ya, sudah entah mendarah daging atau temurun-temurun atau gimana. Ya, hampir semua atau 90% terjatuh di dalamnya. Paling sedikit korupsi waktu. Khamilin a'azakumullah. Padahal dulu para salafus saleh, lampu saja, lampu ceplik yang pakai minyak, ketika dia mau berurusan pribadi, dipadamkan lampunya. Kenapa? Ini biayanya dari pemerintah, dari umat, untuk urusan kepemerintahan. Sedangkan urusan pribadi, jangan pakai lampu ini. Bayangkan, minyak berapa menit, dipakainya berapa. Tapi dipikirkan oleh mereka. Tetapi kehati-hatian itu sudah hilang, sudah punah. Atau lebih tepatnya hampir punah. Masih ada, tapi hampir punah. Kehati-hatian ya. Adapun orang-orang yang baik masih banyak. Tapi kehati-hatian yang seperti itu sudah hampir punah. Mobil yang sungguhnya untuk kepentingan kantor dipakai itu pribadi. Waktu yang harusnya jam kantor, nyuri-nyuri. Ini semua yang khonibirina azakullah, ada hitungannya. Ada hisabnya yaumul qiyamah. Jangan dikira tidak ada hisabnya. Semuanya, fa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal dengan satu kebaikan, sekecil zarrah pun, sekecil apapun, akan dilihat nanti hitungannya yaumul qiyamah. Demikian pula sebaliknya, kejelekan sekecil apapun akan lihat nanti hitungannya yaumul qiyamah. Maka ikhwanu na'azakumullah usikum wa iyyaya bittaqwallah. Hendaklah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dari kecurangan, korupsi, mencuri dalam keadaan sadar atau dalam keadaan kecil ataupun besar, hati-hati. Berupaya untuk tetap bersih-bersihnya sehingga kita mendapatkan nanti yaumul qiyamah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Amin. Ada pertanyaan? Disebutkan bahwa Allah menerima tobat dari orang yang melakukan dosa dalam keadaan jahil. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukan dosa dalam keadaan sengaja? Qul inna a'udzubikumullah alhamdulillah ditanyakan. Bahwasanya jahil dalam ayat ini bukan berarti tidak tahu. Kalau jahil di sini, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jahil. Orang yang tahu itu dosa tapi dikerjakan, bodoh dia. Dia bodoh, ngawur, nakal. Sudah tahu dilarang, dikerjakan. Emang jahil kamu. Qul inna a'udzubikumullah. Disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam syarah Qaidul Arba bahwasanya makna jahil di sini bukan maknanya tidak tahu hukumnya. Kenapa? Kalau tidak tahu hukumnya enggak dosa. Dia mengerjakan satu kesalahan tapi enggak tahu hukumnya, dimaafkan dia. Rufi'al qalam an jahil, diangkat pena dari orang yang bodoh sampai dia ngerti. Sehingga dalam ayat tadi jahil bukan maknanya jahil tidak tahu hukumnya, bukan. Tetapi jahil karena dia sudah tahu hukumnya kok dikerjakan. Sudah tahu itu dosa kok dikerjakan. Itu makna jahil di sana. Maka kata beliau, hafizahullah, setiap orang yang berbuat dosa dan dia tahu itu dosa tetap dikerjakan, maka orang itu jahil. Orang itu jahil. Harusnya itu ditinggalkan kok dia kerjakan. Maka itu yang dikatakan jahil, barakallahu fiik. Sebab kalau jahil dalam artian tidak ngerti hukum, itu dimaafkan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul pada mereka, memberitahu mereka hukumnya, baru diadab. Kalau belum diberitahu, maka dimaafkan, dimaklumi. Naam, barakallahu fiikum. Bagaimana hukumnya kita poligami tanpa sepengetahuan istri kita dengan alasan karena istri kita tidak mau ikut sunnah? Mau diceraikan, kasihan dengan anak-anak kita. Enak. Memang syaratnya menikah, gak ada syarat izin istri pertama, gak ada. Maksud saya, tetap sah dia kalau menikah dalam keadaan istri pertama tidak tahu, sah nikahnya. Tapi permasalahannya, poligami itu dituntut untuk adil. Adil dalam pembagian waktunya, adil dalam pembagian maishahnya. Saya tanya sekarang, kalau gak tahu istri pertama, bisa gak adil? Ya. Enggak. Nyuri-nyuri terus. Selalu di istri pertama, kesananya nyuri. Nyuri-nyuri waktu. Ay, mau ke anu kantor, mampir. Mau ke luar kota, mampir. Kira-kira banyak mana itu? Adil apa gak adil? Gak adil. Di sini terus menerus, di sana sedikit sekali. Gak bisa. Sehingga silakan. Kalau bisa adil, memang itu bukan syarat izin pertama istri atau izin istri pertama. Tetapi biasanya kalau yang demikian susah untuk adil. Ya memang kalau ridho bagus. Tetapi kebanyakan di awalnya saja, ya saya harus ridho, mau didatangi seminggu sekali gak apa-apa, sebulan sekali juga gak apa-apa. Pokoknya sekesempatnya kamu. Ketika sudah berjalan tidak begitu. Banyak tuntutan-tuntutan. Barakallahu fikum. Masalah taufiq wal afiyah. Nah. Ada yang lain? Nah. Di rumah. Ah. Kalau umpamanya tidak diwajibkan, pasti nilai kalau kita menghitung pahala, nilai pahala kita memang tidak banyak. Nilai kebaikan akan diterima oleh yang melakukan. Berarti istri kita tidak akan mendapat kebaikan yang 27 datang. Karena dia di luar. Apakah itu benar? Iya. Baik, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Memang syariatnya demikian. Diperintahkan untuk kaum laki-laki untuk salat berjamaah di masjid dengan perintah-perintah, bahkan dengan berita-berita kebaikan yang akan diterima, bahkan dengan ancaman. Aku sungguh ingin memerintahkan seorang untuk memimpin sholat, dan aku berjalan bersama orang-orang yang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah yang tidak pergi ke masjid. Tetapi para wanita sebaliknya, para wanita dikatakan dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Dan Nabi SAW menyatakan sebaik-baik sholatnya perempuan adalah di rumah-rumah mereka. Bahkan di ruang tengah dengan di kamarnya, lebih bagus di kamarnya. Kalau dengan di kamarnya dan tempat khususnya, tempat khusus biasanya di atas. Untuk peran-peran pingitan taruhnya di atas. Itu lebih bagus lagi. Kalaupun pergi ke masjid, dikatakan khairu shufufin nisa akhirahu. Sebaik-baik stafnya para wanita adalah yang paling belakang. Bukan yang paling depan. Berbeda dengan laki-laki. Yang demikian sudah aturan dari Allah SWT. Melalui lisan Rasulnya SAW. Tetapi Nabi menyatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan larang wanita-wanita kalian kalau mau pergi ke masjid. Ini syariat juga. Sehingga dianjurkan sebaiknya di rumah. Tapi kalau mau ke masjid tidak dilarang. Silakan pergi ke masjid. Kalau urusan, tapi berarti mereka sedikit dapatnya. Kita laki-laki banyak. Itu dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahkan para wanita bukan hanya masalah salat. Berjamaah di masjid. Salat Jumat mereka enggak dapat. Jihad mereka enggak dapat. Sehingga datang kepada Rasulullah SAW para wanita dengan mengatakan, ya Rasulullah, mereka kaum laki-laki berlomba-lomba dalam kebaikan. Jihad sabilillah, salat berjamaah, Jumat dan sebagainya. Sedangkan kami enggak mendapat apa-apa. Diperintahkan untuk mereka untuk berzikir pagi dan berzikir sore. Diperintahkan mereka untuk mentaati suaminya. Diperintahkan mereka diberi janji-janji untuk para wanita dengan janji-janji yang lain untuk mendapatkan jannah. Sampai dikatakan para wanita, idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha. Para wanita kalau sudah salat lima waktunya, sudah puasa Ramadannya, dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang delapan yang dia mau. Lihat kehebatan para wanita. Hah? Allah berikan keutamaan lain. Dan juga sebagai pelajaran, ada beberapa fuqara yang datang kepada Nabi, orang-orang miskin. Ya Rasulullah, dahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, mereka para orang-orang kaya mendapatkan banyak pahala. Sedangkan kami tidak dapat apa-apa. Mereka bisa sedekah, mereka bisa zakat, mereka bisa berangkat perang. Karena waktu itu berangkat perang itu dengan kuda sendiri, dengan kendaraan sendiri, dengan senjata sendiri, pakaian perang sendiri. Dengan biaya. Sehingga yang tidak mampu, tidak punya kendaraan, tidak bisa berangkat. Ya Rasulullah, dahaba ahlud dusur bil ujur. Mereka dalam keadaan berlomba-lomba dengan pahala, sedangkan kami enggak bisa. Maka diajarkan pula zikir. Diajarkan kalau habis salat baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, setakbir 33 kali diajarkan. Maka mereka semangat untuk menyaingi para orang-orang kaya. Ketika orang-orang kaya mendengar, ikut berzikir dengan zikir yang sama. Kembali lagi orang-orang miskin tadi, ya Rasulullah, mereka mengikuti kita. Berarti mereka tetap lebih unggul dari kita. Kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah yang Allah berikan pada mereka. Sudah, mau apa lagi? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Sehingga apa yang kita sampaikan adalah hukum-hukum, adapun Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dengan apa yang Allah ketahui dan kita tidak ketahui. Barakallahu fikum. Pertanyaan lain. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sebentar lagi. Ya, foto. Siapa tadi? Di luar masjid. Bukan masjid itu ya. Enggak apa-apa. Insyaallah enggak apa-apa. karena enggak ada kaitan dengan masjid. Nah. Apa itu? Hal. Kenapa dia mentalah kalau dia enggak tahu hukumnya? Nah, iya berarti tahu kan? Berarti dia tahu talak itu menceraikan istri. Iya. Itu kasus ada ikhtilaf para ulama, kasus Ibn Umar. Tetapi wallahu taala alam, setahu saya itu jatuh. Ya. Iya, ketika Rasulullah SAW mengetahui beliau menceraikan di waktu haid atau di waktu suci dalam keadaan sudah ada jima, itu Allah mengatakan murruhu falyuraji'ha. Perintahkan dia untuk merujuk kembali. Lafaznya murhu falyuraji'ha. Perintahkan dia untuk merujuk kembali. Kata para ulama, kalau merujuk itu berarti tadi jatuh. Sebab kalau tidak jatuh, enggak akan dikatakan rujuk, akan dikatakan tidak sah. Kamu tetap suaminya dan dia tetap istrinya, kan gitu. Ini enggak, kalimatnya murhu falyuraji'ha. Hendaklah merujuk kembali dan tunggu sampai haid kemudian bersih. Setelah bersih tidak ada jima, ceraikan. Kalau engkau masih mau menyeraikan. Ternyata ketika ditunggu sampai bersih, sudah reda. Marahnya sudah enggak diceraikan lagi. Sehingga inilah hikmahnya sunnah. Jangan menceraikan sembarangan. Tunggu sampai ada waktu bersih dan belum ada jima, maka saat itu diceraikan. Itu cerai yang sunnah. Adapun cerai ketika haid adalah cerai yang bid'ah. Talak bid'i disebutnya. Tetapi kata para ulama jatuh sebagai hukuman mereka-mereka yang menceraikan tidak pada waktunya. Hey. Enam. Baik. Hey. Kalau enggak ada, kita tutup. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.